أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخوات ومهات في الله رحمني ورحمكم الله kita masih dalam pembahasan hadith Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam haji wada', dan beliau sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bahwasanya wanita itu ibarat tawanan di sisi suaminya. Demikian pula para wanita memiliki hak yang wajib bagi suami untuk memenuhinya terkait dengan rizkinya, pakaiannya, dan dia penuhi cara-cara tersebut atau hak-hak istri tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Oleh karenanya Syekh rahimahullah taala di sini mengatakan fazawju huwa alladhi yunfiku 'ala zawjatihi. Maka suami dia yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hatta law kanat ghaniyatan, walaupun istrinya itu istri yang lebih kaya dibanding dirinya, tetap suaminya yang wajib memberikan nafkah. Walau kanat muwadhafatan, walaupun istrinya itu memiliki usaha, pekerjaan, pendapatan, falaysa lahu haqqun fi wadhifatiha wala fi ratibiha, maka si suami tidak memiliki hak sedikit pun terkait dengan usahanya istri, pendapatannya istri, dan gajinya istri. Laysa lahu kursyun wahidun kulluhu laha, tidak memiliki satu peser pun, sepeser pun si suami mengambil harta istri begitu saja. Semuanya itu adalah mutlak kepunyaan istri. Wa talzamuhu bi ayyun fiqa 'alayha, dan wajib bagi suami tadi untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya itu memiliki harta yang lebih banyak. Idza qala kaifa unfiqu 'alayki wa anti ghaniyatun wa laki ratibun karatibi. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan bagaimana bisa aku memberikan nafkah kepada kamu, kepada anti, dalam keadaan anti ini adalah orang yang kaya dan kau memiliki penghasilan sendiri yang setara dengan penghasilanku. Nakul, maka kita katakan untuk model suami yang seperti ini, yalzamuka al-infaqa 'alayha wa in kanat kadhalika, wajib, tetap wajib bagimu wahai suami untuk memberikan nafkah kepada istrimu walaupun keadaannya demikian. Walaupun keadaannya istrimu itu memiliki penghasilan, uang sendiri, ini sendiri, atau mungkin dapat warisan, nah, yang akhirnya menjadi lebih banyak uangnya, hartanya, tetap wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Fa in abaita falil hakim al qadi. Kalau anda enggan memberikan nafkah, maka wajib bagi hakim, bagi nam qadi, ayafsukh an-nikah ghusban min az-zawj, ghasaban min az-zawj, wajib untuk memisahkan pernikahan tersebut karena adanya ghasab dari zauj, dari istri, dari suami. Nam, ada hak kewajiban yang dilalaikan oleh suami. Wa dzalika li'annahu multazimun bi nafaqatiha, yang demikian dikarenakan si suami itu memang multazim, wajib dan harus memberikan nafkah kepada istri. Walhasil, kesimpulannya, anna khutbatal hajjatil wada' khutbatun 'azimatun qarraraha fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an katsiran min usuliddin wa min huquqi. Bahwasanya khutbah pada haji wada' itu adalah khutbah yang sangat agung. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan di dalamnya beberapa perkara dari perkara-perkara agama, termasuk di dalamnya hak-hak antara suami dan istri. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam min jumlatin maqala ala wa inna ribal jahiliyyati mawdu'un tahta qadami. Hingga beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya perbuatan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, riba jahiliyah itu telah terkubur di bawah kedua kakiku, qadamai, terkubur di bawah kakiku, menunjukkan betul-betul perkara yang sangat membahayakan, lagi dosa besar seseorang yang melakukan perbuatan riba. Beliau sampaikan ini di dalam haji wada, dalam khutbah pada haji wada, haji perpisahan. Dan betul-betul kita harus berhati-hati dari perkara riba dalam jual beli, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kanu fil jahiliyyati nasallallahu al-afiyah idza hilla ad-dain 'ala al-faqir qalu lahu imma an turabba wa imma an taqdi. Dahulu di masa jahiliyah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan apabila seseorang itu membayar hutang. Apabila seseorang itu memberikan hutang kepada seorang yang fakir, maka mereka mengatakan kepada yang fakir tadi, dua pilihan, bisa jadi engkau memberikan lebih dari hutang ini, atau atau engkau memberikan taufina atau tuwafina. Rentang waktu yang dengannya itu, yang dengannya dia bisa mengambil apa yang dia inginkan dari barang yang dimiliki oleh si fakir. Dua pilihan, engkau memberikan bunga, bahasa kita bunga ya, padahal bukan bunga, duri. Riba, engkau tambahkan dari hutangmu itu, engkau hutang 1000, engkau bayar 2000, engkau hutang 1000, engkau bayar 1100 atau 1050, tetap itu namanya riba. Atau engkau biarkan sampai kemudian aku mengambil barang yang engkau miliki. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i hakiman wa musyarri'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada haji wada, memutuskan dan memberikan syariat. Inna ribal jahiliyyati mawdu'un tahta qadami hataini. Sesungguhnya riba jahiliyah itu telah terpendam di bawah kedua kakiku ini. Yani tahta rajuli atau tahta rajulai laisa lahu qa'imatan, yakni di bawah kedua kaki yang tidak akan bisa lagi bangkit. Terinjak, terkubur di bawah kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa awwalur riba adha'u ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Dan awal riba yang aku pendam, yang aku injak, itu adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betapa menunjukkan keadilan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada kerabatnya sendiri, Al-Abbas, pamannya beliau bin Abdul Muttalib. Beliau katakan, yang pertama, bahasa kita, yang aku sikat dari riba itu adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fala haula wala quwwata illa billah. Quwwatun 'azimatun fi tanfidzi ahkamillah. Memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam mewujudkan, merealisasikan, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'adlin qa'im, dan juga kekuatan yang sangat besar di dalam merealisasikan keadilan untuk ditegakkan. Karena memang demikian, kita terkadang bisa adil kepada orang lain, tidak bisa adil kepada kerabat kita. tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan oleh kerabat kita, tidak bisa memperlakukan dengan apa yang sesuai dituntunkan oleh syariat. Tetapi kalau kepada orang lain menuntut untuk ditegakkan keadilan. Bukankah ini termasuk dari perilaku yang Allah Subhanahu wa taala cela? Wailul lil mutaffifin alladziina idza taalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang seperti ini. Kalau dia meminta timbangan kepada manusia, dia menuntut agar manusia itu menimbang dengan cara yang adil, pas timbangannya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi, dia berikan toleransi. Kalau dia melihat kepada orang lain harus sempurna, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah sedikit pun. Tetapi kalau orang lain melihat dia ada celah, ada cacat, ada aib, dia minta untuk kemudian diberikan toleransi, diberikan udzur dan lain sebagainya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, nam. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'dilu. Atau wala yajrimannakum syana'u qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencian, ketidaksenangan kalian kepada suatu kaum kemudian menggiring kalian untuk tidak bisa berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Karena dengan keadilan itu akan mendekatkan kalian ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang keluar dari Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang beliau sebutkan, al-imamu adil, seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Masuk di dalamnya suami, masuk di dalamnya kepala rumah tangga, masuk di dalamnya seluruh orang-orang yang memegang kepemimpinan, berlaku adil. Karena tatkala ibunda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an melihat Bashir memberikan pemberian, memberikan hibah hanya kepada Nu'man saja, maka ibunda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anha ini mengatakan kepada suaminya, wallahi inni la arda, sungguh aku tidak ridho, hatta tushiduka, hingga engkau mempersaksikan pemberianmu, hibahmu ini yang engkau berikan hanya kepada anakmu Nu'man ini, kepada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat itu bapaknya, suaminya, bapaknya Nu'man, nam, suami dari ibunda Nu'man bin Bashir, nam, radhiyallahu ta'ala anha, berangkat menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku memberikan pemberian ini kepada anakku, tetapi istriku tidak ridho hingga aku mempersaksikan ini di hadapanmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hal sana'ta fi auladika kulliha, apakah engkau memberikan itu, apa engkau lakukan pemberian itu kepada seluruh anak-anakmu? Maka Bashir al-Bashir menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah hingga dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu. Walaupun jumlahnya tidak sama, tapi kalau diberi ya semua diberi. Dan yang dimaksud adil itu bukan kemudian harus sama rasa sama rata, bukan demikian, tetapi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, itulah keadilan. Nah, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, itulah yang dinamakan dengan keadilan. Hingga kemudian Al-Bashir pun mengambil kembali pemberian yang dia berikan kepada anaknya Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan, fala muhabata li ahadin li kurbatihi wala li nasabihi wala li sultanihi. Maka beliau tidak pilih kasih, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kasih kepada seorang pun, walaupun itu adalah kerabatnya, walaupun masih satu nasab dengan beliau, walaupun di bawah tanggungan beliau. Tidak. Nah, tidak demikian. Law kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min ahli dunya lahabi ammahu. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seseorang yang senang dengan dunia, cinta dunia, niscaya beliau pasti akan melindungi pamannya. Nah, pilih kasih kepada pamannya. Wala abqa ribahu ala ma huwa alaihi, dan akan tetap tinggal riba yang dilakukan oleh Al-Abbas sebagaimana biasanya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling adil di muka bumi ini. Beliau mengatakan, awwalu riba adau riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Semua riba yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib terkubur, terinjak semuanya. Bahasa kita disikat habis, hilangkan semuanya. Nah, oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala dikritik oleh Dzul Khuwaisirah, tatkala dalam pembagian ghanimah Dzul Khuwaisirah mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, waila, celaka kamu. Idza lam akun adil falam faman ya'dil, aw maqala alaihi salatu wasallam. Kalau aku tidak bisa berlaku adil, lantas siapa lagi yang bisa berlaku adil di atas muka bumi ini? Itulah orang-orang Khawarij, bibit orang-orang Khawarij. Orang-orang yang senantiasa protes, mengkritik, nah, apa yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, pihak yang berwenang. Orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'an wa lam yujawiz hanaqirahum. Mereka itu membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin suaranya sangat merdu, bagus, betul-betul makhraj huruf, sifat-sifat huruf itu diberikan haknya, tetapi bacaan yang mereka baca tidaklah melewati tenggorokan dan kerongkongan mereka. Tidak faham apa konsekuensi dari apa yang mereka baca, tidak mengetahui bagaimana tafsir dan pengamalan dari ayat yang dibaca, hanya mengandalkan semangat. Nam hudatsaul asnan wasufahaul ahlam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang muda dan pemahaman yang jelek, memiliki pemahaman yang jelek. Nam lakin ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam alladhi huwa ghayatul khalqi fil adli yaqul awwalur riba ad'u riba al-abbas bin abdul muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu falaysa li ahadin mimman alayhi ar-riba ay wafihi fa huwa saqitun ka'an lam yakun laysa lil abbas illa ra'su malihi faqat. Maka tidak boleh seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian untuk memperlakukan atau menjalankan praktek riba. Nah, semuanya telah digugurkan. Kalau Al-Abbas memiliki piutang, artinya dia menghutangkan kepada orang lain hartanya ketika itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ini, nah, maka gugur semuanya. Karena memang itu yang biasa dilakukan oleh orang al-jahiliyah, hutang 1000 bayar 1100, 1200 dan lain sebagainya. Fawasakitun, gugur semuanya, seakan-akan tidak pernah terjadi kesepakatan seperti itu. tidak juga kepada Abbas, maka tidak ada atau tidak ada bagian bagi Al-Abbas kecuali modal atau kecuali pokok dari hutang yang dia berikan kepada orang lain. Dia memberikan hutang 1000, ya tidak ada bagian dia kecuali 1000 itu tadi. Nah, dan sekarang subhanallah, sebagian melakukan tipu daya cicilan 0%, seakan-akan kan begitu, riba 0%, kan berarti kalau 0% tidak ada selama 6 bulan, pasti ada rentang waktunya selama 6 bulan. Ketahuilah itu hanyalah hilah tipu daya. Begitu dia tidak bisa membayar selama 6 bulan, maka langsung akan dikenakan riba saat itu pula. Nah, ini lebih jelek keadaannya, tipu daya, hilah perilakunya orang-orang Yahudi. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang manusia, datang para sahabat hendak memberikan pertolongan, pengaruh, syafaat, pembelaan kepada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum. Kanat tasta'irul mata' watajahaduhu tasta'irul mata' kalqadri wal firsh wa ghairihi thumma innaha ba'da an ta'khudha hadal mata' kanat tunkiru annaha akhadat syai'an. Wanita dari kalangan Bani Makhzum itu dia asalnya meminjam perhiasan. Nah, meminjam perhiasan. Taib. Kana tasta'iru al-mata'. Wa tajhadahu tasta'iru al-mata'. Nah. Kemudian setelah dia mengambil perhiasan, taib. Kanat tunkiru anna akhadat syai'an. Setelah dia mengambil perhiasan, kemudian dia mengingkari bahwasanya dia telah mengambil perhiasan tersebut. Nah, pinjam perhiasan enggak boleh, tapi kemudian dia ambil. Setelah mengambil, taib, dia mengingkari, saya tidak mengambil perhiasan. Jadi namanya mencuri. Fa'amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an taqta'a yadahu, untuk memotong tangannya. Li'anna sariqatun, karena dia adalah seorang pencuri. Fa'ahammu Quraisyan sya'nuha li'annaha imra'atun min bani Makhzum ihda qaba'ili Quraisyil kubra. Wa qaddamu Usama bin Zaid yashfa'u 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy itu adalah mereka, wanita ini adalah wanita yang memiliki kedudukan di antara orang-orang Quraisy, berasal dari Bani Makhzum, salah satu kabilah besar di kalangan Quraisy. Maka datanglah Usamah, mereka mendatangi Usamah bin Zaid, meminta tolong agar Usamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa Usamah huwa ibnu atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid itu adalah anak dari budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Naam. Abdun ahdathu Khadijah li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'taqahu. Seorang budak yang Khadijah memberikan hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi pun membebaskan budak tersebut, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah itu adalah budak hadiah dari Khadijah untuk suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah dibebaskan. Nah, Usama ini adalah anaknya dari Zaid. Anak dari Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid. Maka datanglah Usama. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhuma Usama wa abahu Zaidan faqalu li Usamata isfa' 'inda ar-rasuli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang mencintai Usamah dan juga bapaknya Zaid bin Harithah. Faqalu li Usamata, maka orang-orang Quraisy tadi mengatakan kepada Usamah, tolong berikanlah syafaat, pembelaan untuk wanita dari kalangan Bani Makhzum ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa yashfa'u ankara 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Usamah datang hendak memberikan pembelaan, ya Rasulullah, wanita ini adalah wanita terhormat dari kalangan Bani Makhzum, tolong dibebaskan, tolong jangan diberikan hukum had yang semisal dengan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Usamah. Wa qala atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau wahai Usamah, wahai Usamah, akan memberikan pembelaan, akan memberikan syafaat kepada orang yang akan ditegakkan hukum had dari hukum-hukum had Allah Subhanahu wa taala? Inkarun alaihi inkaru taubikhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan pengingkaran yang sangat jelek begitu. Nah, walaupun dia orang yang paling beliau senangi, Usamah bin Zaid, dan juga bapaknya itu adalah budak yang dulu dibebaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi al-haq huwal haq. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak berubah dengan adanya nam kedekatan. Kebenaran tidak berubah dengan adanya kesenangan, senang pada orang-orang tertentu. Kebenaran tidak berubah dengan banyak sedikitnya harta dan yang lain sebagainya. Tsumma qala fa khataba an-nasa wa qala lahum kalaman khalidan 'aziman. Kemudian beliau pun berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia, mengatakan kepada mereka dengan ucapan yang sangat besar, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza sariqa fihim asy-syarifu taraquhu. Wahai segenap manusia, sesungguhnya yang membinasakan kalian dari umat-umat sebelum kalian itu adalah apabila orang mulia, orang yang memiliki anak dari bangsawan dan lain sebagainya, apabila dia mencuri, maka akan dibiarkan. Wa idza sariqa fihim ad-da'ifu aqamu 'alaihi al-hadda. Tetapi kalau yang mencuri itu orang yang lemah, maka akan ditegakkan padanya hukum had. Ini perkara yang akan membinasakan. Kalau orang yang berpengaruh melakukan kekeliruan, kesalahan, dibiarkan. Kalau orang yang lemah melakukan kekeliruan dan kesalahan, diberikan balasan. Nah, wad'ifu ahakku bil'afi. Padahal orang yang lemah itu lebih berhak untuk mendapatkan maaf. Dalam syariat itu boleh adanya pembelaan dan pilih kasih. Harusnya pilih kasihnya itu kepada orang yang miskin, orang yang lemah, karena orang yang lemah itu berhak untuk mendapatkan ampunan. Nah, akan tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd tidak membedakan dan tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum had. Kaya, miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waimullah law anna Fatimata binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Wa hadha asrafu min al-sumiyya nasaban wa qadaran wa dinan wa hiya bila syak atau bila syakka afdalu min al-makhzumiyah lianna sayyidatu nisa'i ahli jannah. Kalau wanita dari kalangan Bani Makhzum tadi, wanita yang memiliki nasab yang tinggi, kedudukan, agama dan lain sebagainya, maka lebih-lebih lagi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, karena beliau itu adalah sayyidah, pemimpin wanita di syurga, Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, Taib. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu taala wa an Muawiyah ibn Haydah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alayhi qala an tud'imaha idha ta'imta wa taqsuha idha iqtasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wala tahjur illa fil baiti hadithun hasanun rawahu Abu Daud wa qala ma'na la tukabbih ay la taqul qabbahakillahu. Yang parkir motor mungkin yang di pinggir. Sekali lagi, yang parkir motor di pinggir jalan. Qala rahimallahu taala dari Muawiyah bin Haydah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya? Qala an tud'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan kepada istrimu apabila engkau makan. Wataksuha idza iqtasaita, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Wala tadrib alwajha, dan janganlah engkau memukul pada wajahnya. Wala tukabbih, dan janganlah engkau merendahkannya, menghinakannya. Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Bukan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Jangan engkau boikot istrimu kecuali di dalam rumahmu. Nah, kecuali di dalam rumahmu. Tayyib. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan beberapa hak dari seorang istri, yang mananya ini adalah kewajiban suami, dan bagi istri harus mengetahui haknya. Yang pertama yang di sini beliau sebutkan adalah mendapatkan makan apabila suaminya makan, mendapatkan pakaian apabila suaminya itu berpakaian, dan tidak dipukul pada wajahnya. Demikian pula tidak direndahkan. Nah, tidak direndahkan. Dasar anaknya orang kampung miskin misalnya, orang terpencil, orang ini, orang itu misalnya, itu contoh. Tidak boleh demikian. Kalau demikian diingatkan, ingat, hak saya tidak boleh direndahkan. Kewajiban suami tidak boleh merendahkan istrinya. Wala tahjur illa fil baiti, dan tidak boleh dia itu diboikot. Setelah memberikan nasihat ini itu tidak berhasil, kan ini nanti juga akan disebutkan bagaimana tahapan-tahapan suami itu memberikan nasihat kepada istri. Tidak ujuk-ujuk cerai misalnya, begitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan memboikot, tidak boleh suami itu memboikot istrinya kecuali di dalam rumahnya. Di dalam rumah. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang berikutnya, nanti penjelasannya sekalian. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, rawahu Tirmidzi, wa qala hadithu hasanun sahihun. dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya dan yang paling baik akhlaknya. Taib. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istri kalian. Kata Syekh rahimahullahu taala, dzakara al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqala an Muawiyah ibn Haydah radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang terkait yang beliau nukilkan dari Muawiyah ibn Hudaydah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau yakni Muawiyah ibn Haydah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma haqqu imraati ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang dari kami atasnya? Wa sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum kanu idza sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yas'alunahu liya'malu la liyu'allimu faqat. Ini bedanya. Para sahabat itu kalau mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya kepada beliau memang untuk diamalkan, untuk mengamalkan dari apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata untuk mempelajarinya saja. Khilafan lima alaihi kathirun minan nasi al-yawma, berbeda dengan kebanyakan manusia pada hari ini. Bertanya, sebenarnya dia sudah punya jawaban sebagiannya. Ketika jawabannya berbeda, oh gitu ya. Nah, apa kemudian diamalkan? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak cocok dengan seleranya. Tidak pas menurutnya. Nah, tidak pas menurutnya. Kok jawabannya gitu? Nah. Padahal ketika dia bertanya, disebutkan jawabannya, didukung dengan dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, dengan istidlal yang sahihah. Nah, tapi tetap tidak diamalkan. Dia akan terus mencari hingga kemudian mendapatkan jawaban yang memang sudah dia incar jawabannya. Harusnya demikian. Yas'aluna liyu'allimu. Mereka bertanya hanya untuk menambah wawasan. Kebanyakan manusia sekarang. Tsumma la ya'malu illa qalilun minhum. Kemudian tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit dari mereka. Wa dzalika annal insana idza 'alima min syari'atillahi ma 'alima kana hujjatun lahu aw 'alaihi. Nah. Yang demikian itu seseorang apabila dia telah mengetahui dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang telah dia ketahui, maka itu akan bisa menjadi hujah atasnya atau bisa juga menjadi penghujat atas dirinya, bisa menjadi pembela bagi dirinya. Ilmu yang dia ketahui itu bisa juga menjadi penghujat bagi dirinya, mencelakakan dia. In amila bihi fahuwa hujjatun lahu yaumal qiyamati. Kalau dia mengamalkan, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi dia berupaya mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka itu akan menjadi senjata, pembela, hujjah baginya nanti pada hari kiamat. Wa illam ya'mal bihi kana hujjatun alaihi yu'akhidhu bihi. Tapi kalau dia tidak mau mengamalkan, betul-betul tidak mau mengamalkan, maka itu semua akan menjadi penghujat bagi dirinya nanti di hari kiamat. Dan dia akan yu'akhadu, diadab, disiksa dengan itu semuanya. Kemudian timbul pertanyaan, syubhat, bisikan, was-was dari syaitan. Ini was-was dari syaitan. Kalau orang tahu ilmunya tidak diamalkan, nanti akan lebih berat ditanya. Berarti lebih baik tidak tahu saja. Kalau tidak tahu, kan berarti lebih aman. Berarti gak usah taklim, gak usah belajar. Nanti kalau taklim dan belajar jadi tahu. Kalau jadi tahu dan tidak diamalkan, dosa. Kalau kita tidak tahu berarti tidak dosa. Ketahuilah, itulah syubhat syaitan, pikiran syaitan menjauhkan manusia dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk dari pembatal keislaman adalah orang-orang yang i'rad, berpaling dari agama Allah. Apa maksudnya berpaling dari agama Allah? La yata'allamuhu wa la ya'maluhu. Tidak mempelajari agama Allah, tidak pula mengamalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waman adlamu. Siapa orang yang lebih zalim? Mimman, daripada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa a'rada anha, kemudian berpaling darinya. Berpaling. Nah. Maka ucapan demikian, pemikiran yang demikian, itu ucapan yang sangat berbahaya dan pemikiran yang sangat berbahaya. Lebih baik gak ngerti, lebih baik gak usah taklim. Jadi kita kan gak tahu. Kalau gak tahu, berarti gak ada hukum. Lah Anda tinggal di mana? Di hutan, di goa. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu nanti sebagai hujjah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyampaikan kepada nabinya alaihi salatu wasalam, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasalam, liundhirakum bihi, agar engkau memberikan memberikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini, waman balagh, dan kepada siapa saja yang telah sampai berita kepadanya tentang Al-Quran ini. Mau menghindar dari mana? Apa belum pernah dengar kata-kata Al-Quran? Orang yang sudah mendengar kata Al-Quran, maka tidak ada lagi hujjah baginya, tidak ada lagi udur baginya dengan kebodohan. La yu'dharu bil jahli liman balagha alaihi al-Quran. Tidak ada lagi udur dengan adanya kebodohan tatkala sudah sampai kepadanya Al-Quran. Mau lari kemana? Nah, bukankah syaitan akan menerkam orang-orang yang menjauh dari kebenaran? Tayyib. Maka harus berhati-hati. Ucapan yang kelihatannya benar, tetapi ini ucapan yang batil, yang dihias-hiasi oleh syaitan. Nah, zayyana lahumus syaitanu. Syaitan mempercantik, memperindah perkara kebatilan tersebut. Nah, seakan-akan kan benar. Nah, gak usah taklim, nanti kalau taklim jadi tahu loh, ini gak boleh, itu gak boleh. Kalau tidak dilakukan, dosa. Kalau orang gak tahu, namanya orang gak tahu, ya gak dosa. Dapat udur dengan ketidaktahunya. Nah, seakan-akan benar. Taib. Umat wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wailam ya'mal bihi kana hujjatun alaihi yu'akhadu bihi. Kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka itu akan menjadi penghujat baginya dan dia akan disiksa dengannya. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bisa bergeser kedua kaki manusia nanti di hari kiamat kecuali akan pasti ditanya dengan empat perkara. Di antaranya, wa an ilmihi fima amila, dari ilmunya apakah sudah diamalkan? Dari ilmu yang dia ketahui apakah sudah diamalkan? Nah, tayyib. وَمَا أَكْثَرَ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أُمُورِ دِينِهِمْ. Betapa banyaknya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara agama mereka. Fafil Qur'ani masailu kathiratun, di dalam Al-Qur'an masalah-masalah yang ditanyakan sahabat ini sangat banyak. Di antaranya Allah sebutkan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yaitu para sahabat bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang orang-orang yatim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Wa yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Nah, ayat-ayat ini kalau di dalam asbabun nuzul dinamakan ayat-ayat yang sebabnya itu adalah sebab yang ayat-ayat yang sababi. Nah, ayat-ayat yang turun dikarenakan ada sebab. Ayat ditinjau dari turunnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang sababi, ada yang ibtidai. Sababi, ayat itu turun dikarenakan ada sebab. Pertanyaan, kemudian kejadian, peristiwa yang harus kemudian turun ayat untuk menjelaskan itu. Namanya sababi. Kalau ibtidai adalah ayat-ayat yang turun begitu saja. Tidak didahului adanya sebab, tidak didahului adanya peristiwa, tidak didahului adanya sesuatu yang mengharuskan turun ayat. Tidak, tapi turun begitu saja. Nah, kulluha as'ilatun yuridu biha sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ay yu'allimu minha hukmallahi thumma yutabbiquhu fi anfusihim wa fi ahlihim. Semuanya itu adalah pertanyaan yang para sahabat menginginkan dari pertanyaan itu untuk mengetahui darinya hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih hukum Allah terkait dengan orang yatim? Bagaimana hukum Allah terkait dengan bulan hilal? Bagaimana hukum Allah terkait dengan darah haid? Thumma yutabbiquhu fi anfusihim. Kemudian mereka mempraktekkan, mengamalkan untuk diri-diri mereka sendiri dan pada keluarga mereka. Pada keluarga mereka. Nah, wallahu ta'ala alamu bisab. Ini yang bisa kami sampaikan di siang hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.